الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Adapun wadin al-haq huwa al-a'mal as-salihah as-sahih an-nafi'ah di dunia wal akhirah. Ibnu Katsir menegaskan agama yang benar adalah yaitu amal saleh. Agama yang benar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amal saleh yang sahih, yang benar dan nafi'ah, bermanfaat di dunia wal akhirah, baik dalam kehidupan dunia ataupun di akhirat. Adapun liyuzhirahu 'ala ad-din kulli, ai kata Ibnu Katsir 'ala sa'iril adyan. Agar Allah menampakkan apa yang beliau bawa tersebut berupa al-huda, petunjuk dan agama yang benar, berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh tersebut, agama ini ditampakkan dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diunggulkan di atas seluruh agama-agama yang ada. Kemudian Ibnu Katsir ta'ala menyebutkan sekian banyak riwayat-riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengisyaratkan, menyebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menepati atau menerapkan dan mewujudkan janjinya untuk nabinya dan umatnya, ya, diberikannya kemenangan dan demikian pula keunggulan mereka di muka bumi. Inna Allah zawali al-ard masyariqaha wa maghribaha wa sayabluhu mulku ummati ma zawali minha, dan banyak riwayat beliau sebutkan akan dimenangkan, dibukakan untuk bumi bagian timur dan barat dan seterusnya. Bahkan dua kerajaan besar Romawi dan Persi demikian pula jatuh, tidak disangka dari bangsa Arab yang tidak sama sekali diperhitungkan dan tidak sama sekali mereka khawatirkan ancamannya. Ya. Namun dengan din ini, agama ini, Allah Subhanahu wa taala menangkan, Allah jayakan. Begitu pula hadis-hadis yang disebutkan, ya, di antaranya adalah apa yang dinukil dari Tamim Ad-Dari, riwayat Imam Ahmad dengan sanadnya, ya, dinukil oleh Ibnu Katsir, bahwa sahabat Tamim Ad-Dari pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yablughanna hadzal amr ma balagha al-lail wan nahar, wa la yatruku Allahu baita madar wa la wabar illa adqalahu hadzal din, yu'izzu 'azizan wa yudhillu dhalilan, 'izzan yu'izzuhu Allahu bihi al-Islam." Yuzillahu bihi al-Islam wa dhillan yuzillullahu bihi al-kufr. Ya, betul-betul Allah akan, yaitu menyampaikan urusan agama ini, ya, sebagaimana yaitu malam dan siang, ya, tidak Allah tinggalkan satu rumah pun dari berbagai macam bentuk rumah, ya, rumah apa di masa dulu, baik rumah yang beratapkan kulit binatang atau rumah yang berbentuk bangunan, tidak kalau tinggalkan rumah-rumah. Nanti mungkin dilihat lagi di syarah hadis baik madar wawabat, saya kurang teringat, ya. Tidaklah kalau tinggalkan satu rumah pun kecuali akan dimasuki oleh ajaran agama ini. Yu'izzu 'azizan wa yuzillu dhalilan. Allah dengan itu, Allah akan menjayakan orang yang berjaya dan akan merendahkan, menghinakan orang yang terhina. Yaitu apa? Allah menjayakan orang yang menerima al-Islam. Dan Allah akan menghinakan, merendahkan kekufuran. Dan Tamim Ad-Dari menyebutkan fakta ini yang beliau alami dari kaumnya, keluarga dan sukunya. Ya. Qad araftu dhalika fi ahli baiti. Aku telah mendapatinya, mengenalinya pada keluargaku. Laqad asaba man aslama minhum al-khaira wasyarah wal-izza. Aku mendapati siapa dari kerabatku, sukuku yang berislam, di mereka adanya kebaikan, kemuliaan dan kejayaan. Walaqad asaba man kana kafiran minhum al-dhulla was-saghar wal-jizya. Sementara yang kafir dari mereka ditimpa kehinaan, kekerdilan dan jizya. Ini sejumlah dan secuil dari beberapa riwayat yang banyak disebut oleh, ya, Ibnu Katsir, termasuk apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa janji Allah ini betul-betul akan realisasi dan terwujud, meskipun bisa jadi lebih meluas sepeninggalan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW bertemu dan berdialog dengan seorang sahabat asalnya Nasara, Adi bin Hatim At-Ta'i dari kabilah Ta'id, ya, ketika dia bertemu dengan Nabi SAW, tadinya lari dari kaumnya, khawatir, kemudian dipanggil, diminta, karena saudarinya ikut tertawan, tapi dipanggil dan dijamin aman, ya. Dia datang dan bertemu dengan Nabi SAW dengan kalung salib besar, dan ini bisa dilihat di Tafsir Ibnu Katsir adalah kisah-kisah. Nabi SAW menanyakan, Asyai'un akbar ila Allah, apa ada sesuatu yang lebih besar dari Allah? Dan Adi bin Hatim ketika diperintahkan, diminta untuk Nabi SAW, dia Adi aslim taslam, berislamlah engkau akan selamat. Maka Adi menjawab, inni min ahli din, saya termasuk orang yang punya kepercayaan, bukan seorang yang tidak beragama, tapi saya sudah punya keyakinan. Dan Nabi mengatakan, ana a'lamu bidinika mink, aku lebih tahu tentang agama kepercayaanmu daripada engkau sendiri. Dan maka Adi heran, anta a'lamu bidini minni, engkau lebih tahu tentang agama keyakinanku daripada aku sendiri. Adi bin Hatim seorang yang betul-betul yaitu meyakini suatu ajaran Nasrani. Maka Nabi mengatakan, dia menyebutkan beberapa hal, ya, tentang yaitu kebiasaan-kebiasaan orang-orang mereka, orang Nasrani. Sampai diantaranya kemudian Nabi SAW juga menyebutkan, aku pun tahu, amma ini a'lam alladhi yamna'uka minal Islam. Aku pun tahu kenapa engkau masih terhalang dari Islam, kenapa engkau tercegat dan tidak mau, belum mau menerima Islam. Taqul innama ittaba'ahu da'afatun nas. Engkau menganggap agama ini hanya diikuti orang-orang lemah. Wa man la quwwata lahu, yang enggak punya kekuatan, enggak punya ya status besar. Waqad ya khamatul Arab ata'riful ahirah. Dan ini yang kadang mencegah sebagian mereka. Sebagaimana kaum Nabi Nuh dulu, ya, mereka belum mau mengikuti ajaran Nabi Nuh, ya, kata wattaba'akal arzalu wattaba'aka al-arzalun, atau ya aradil, itu orang-orang yang rendah, ya, karena yang mengikutimu orang-orang yang rendah, itu mereka pandang sehingga mereka gengsi dan belum mau masuk dalam Al-Islam. Yang mengikuti Nabi Muhammad SAW banyak saat itu, dari ada beberapa yang kaya, Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq, orang terpandang nasab dan kekayaannya. Tetapi kebanyakan para sahabat fuqara, bahkan tidak sedikit dari mereka yang berstatus budak. Bilal, Mithobah, keluarga Sumayyah, ya, Amr, ya, Ammar bin Yasir dan bapaknya, Ammar dan bapaknya Yasir dan ibunya Sumayyah, dari keluarga budak. Dan begitu yang seterusnya, ya. Maka ini menghalangi sebagian orang, bahkan gengsi untuk mau, kalau masuk Islam kemudian apakah kami suruh duduk-duduk bareng bersama mereka. Sampai ada surat khusus Abasa wa Tawalla, itu saking Nabi SAW ingin menjelaskan Islam tapi khusus kepada mereka, dipisah, jangan dengan Ibnu Maktum, jangan dengan Bilal, jangan dengan orang-orang para budak atau orang yang mereka pandang hina di strata mereka, di status sosial mereka. Dan Allah tegur, ya, Abasa wa Tawalla dan sosial, jangan pilih-pilih kajian hanya untuk yang kaya-kaya, yang mesti tidak boleh, ya. Kemudian beberapa, nah, ini yang menjadi penyebab saat itu diketahui Nabi SAW, Adi bin Hatim tercegat, loh, yang masih Islam, ya, orang-orang para muda, orang-orang miskin, itu yang menjadi alasan. Dan itu mungkin juga ada pada sebagian orang ini di masa kita ini, ya. Dan subhanallah, yang mengherankan, ya, kalau dari mereka mungkin tidak heran, namanya orang kadang memburu dunia atau yang lainnya. Namun yang mengherankan, sangat disayangkan, kaum muslimin sendiri, sebagian mereka, malah asal-asal, sadar atau tidak, itu mau mengesankan agama ini, entah lewat tayangan, entah lewat apa, yang menjadi bahan-bahan olok-olokan. Entah yang dipilih ustadznya, entah yang dipilih filmnya, entah yang dipilih pemain pemeran apanya itu yang serawangan lah gitu, sehingga jadi bahan ujian olok-olokan gitu. Apa ya, seseorang yang mereka pandang yang jadi bahan tertawa gitu. Sehingga yang ditampilkan betul-betul apakah itu ustadznya ataukah yang jadi atau sesuatu yang dibantungi atau dibikin film anak-anak atau berbagai macamnya, itu hal-hal yang mereka anggap tidak berkelas. Hal-hal yang justru ditampakkan hal-hal yang semacam demikian. Allah Ustaz, maka Nabi SAW menyebutkan, mengatakan, Ata'riful Hayram, tahukah engkau suatu nama daerah Hayram? Kultu lam araha wa qad sami'tu biha, aku belum pernah melihat kota itu, tapi saya telah mendengar daerah tersebut. Fawalladhi nafsi biyadi la yutimmanallahu hadzal amra hatta takhruja dha'ina min al-hayra hatta tatufa bil baiti min ghairi jiwari ahadin wa la tuftahanna kunuza atau kunuzu Kisra bil Hurmuz. Nabi SAW menyebutkan dua hal ini. Yang pertama, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, Allah betul-betul akan menyempurnakan urusan agama ini, Islam, sampai betul-betul adil dan aman. Tidak ada kejahatan, tidak ada kriminal, sampai seorang wanita keluar dari daerah Hayra, keluar bertawaf ke Baitullah tanpa ditemani seorang pun, yakni tidak ada begal, tidak ada ya, aman, betul-betul aman. Ya, di masa-masa itu suatu hal yang tidak terbayangkan. Jangankan wanita, orang pergi berdua, bertiga pun khawatir perampok, lancong dan seterusnya. Di zaman itu, zaman belum jalan tol, lampu-lampu jalan, listrik, mobil, kendaraan, zaman-zaman ya, mengerikan. Tetapi demikian disebutkan oleh Nabi SAW, itu akan terjadi. Bisa terjadi di kota-kota sekarang, subhanallah, dari bukan hanya Mekah ke Jeddah yang dekat atau Mekah Thaif, Mekah Madinah, Riyadh, Dammam, bahkan dari beberapa daerah yang aman. Dan begitu pula disebutkan oleh beliau, dan betul-betul akan ditaklukkan, dibukakan Kunuz Kisra, Kisra, upeti-upeti perbendaharaan Kisra, Raja Kaisar, Raja Persia, Kisra bin Hurmuz, Adi bin Hatim, Hira, Kisra bin Hurmuz, Kisra bin Hurmuz. Orang yang saat itu bukan hanya presiden negara adidaya, bukan apa, ini raja dan raja terbesar saat itu, Romawi Herakles dan Persia Kisra bin Hurmuz. Dua orang ini menguasai dua peradaban dunia, kerajaan besar Romawi dan Persia. Akan artinya akan kalah dan akan dibagi-bagi harta kekayaan. Hiran adim hadim. Naam, Kisra bin Hurmuz, kata Nabi SAW. Demikian akan terjadi. Walayyulul mal hatta la yaqbalu wahdan, akan dibagikan harta-harta kepada orang miskin sampai tidak akan menerimanya seorang pun, saking sudah pada berkecukupan. Disebutkan oleh Adi bin Hatim, fahadhi dha'ina takhruju min al-hayra, beliau mendapati, aku telah mendapati ada seorang wanita tua, dia keluar ya dari daerah Hayra, tawaf ke Baitullah tanpa ditemani seorang pun, dan aku termasuk di antara pasukan orang yang menaklukkan Persia ya, dan bagikan harta Kisra, mendapati sendiri, menyaksikan langsung. Dan beliau bersumpah, wal selama Islam, walladzi nafsi biyadi la takunanna ats-tsalitsah, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, pasti perkara yang ketiga pun akan terjadi. Lianna Rasulullah sallam qad qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkannya. Beliau belum mendapati yang ketiga, dibagikan harta sampai tidak tersisa orang miskin, sampai sudah pada kecukupan dibagi, ya sudah dibagi lagi saja. Beliau belum menyaksikan itu, tapi beliau yakin ini pun pasti akan terjadi. Maka ini adalah beberapa riwayat apa yang disebutkan, ya menunjukkan dan menopang apa yang disebut liyudhhirahu 'alal dini kullih walau karihal musyrikun. Allah Subhanahu wa taala dengan membawa, mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ajaran yang hak ini, yaitu kemudian mengumpulkan Islam di atas seluruh ajaran yang ada, meskipun musyrikun membencinya atau tidak menyukainya. dan itu terjadi dari sebuah dari satu orang Nabi Muhammad SAW ke istrinya Khadijah, keponakannya Ali bin Abi Thalib, ke sahabatnya Abu Bakar Siddiq, keluarganya Sabiqun al-Awwalu, terus sedikit demi sedikit. 13 tahun Mekah, 10 tahun Madinah, bertambah sampai 3000 ya, tadinya 300 perang Badar lawan 1000 ya, musuhnya terus bertambah lagi, atau Mekah sudah 10.000, setelah itu Hunain ya 12.000 pasukan, terus lagi bertambah ya. Perang Mu'tah sudah 30.000 muslimin ya, 30.000 perang Mu'tah, perang Tabuk, perang terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sebelum wafat ya. Dan terus begitu bertambah terus diteruskan Khulafa'ur Rasyidin ya. Jadi subhanallah, tidak mungkin agama yang batil seperti ini kondisinya ya. Oleh karena itu sebagaimana kita sebutkan dulu, banyak kabilah-kabilah Arab masuk Islam berbondong-bondong, wara'aitan nas yadkhulun nabi dinilai afwaja, ketika mereka melihat bagaimana nasib, yaitu apa ini, Nabi Muhammad SAW terhadap kaumnya. Dan ketika seseorang menyerbu Mekah, biasanya kalau itu batil mesti hancur, entah Abraha ya, entah yang lainnya, orang yang ingin berbuat zalim, apalagi ingin yaitu berbuat yang jelek ke Mekah, maka pasti akan digagalkan. Namun ketika Fatu Mekah tidak terjadi apa-apa, bahkan semua berhala di sekitar Ka'bah hancur, dibersihkan semua, bahkan yang di luar-luar Lata, Uzza, Manat ya, demikian pula bersih dan dihancurkan, maka mereka pun meyakini ini memang agama yang Allah ridhoi, ini agama yang benar, dan begitu yang seterusnya. Demikian sebagian orang awam menilai ya. Dan sebagiannya jauh sebelum itu mereka telah meneliti, memperhatikan, mempelajari agama Islam dan masuk Islam dengan sukarela. Khalid bin Walid, Amr bin Al-As, dan seterusnya ya, Jubair bin Mut'im. Tapi ada beberapa orang yang seperti melihat apakah ini akan menang, akan tahu, dan seterusnya. Tapi kadang Allah timpakan kekalahan silih berganti untuk menguji ya. Ada yang terluka, ada yang terbunuh untuk menguji keimanan. Tetapi wal aqibatu lil muttaqin, seperti Allah janjikan, kesudahan yang baik hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Kita baca keterangan Syekh Sa'di rahimahullah di terakhir, kita baca liyudhirahu ala dini kulli, agar Allah menampakkannya di atas agama seluruhnya, ay liyu'liyahu, agar Allah meninggikannya, ala sa'il al-adyan, dari seluruh din yang ada. Jadi sebagaimana kata Nabi SAW, al-islamu ya'lu wala yu'la alaih, Islam itu yang meninggi, ya'lu, di atas yang lain, menonjol, meninggi, wala yu'la alaih, dan tidak diungguli. Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih, dan tidak diungguli. Itu kata Nabi SAW. Dan dengan apa mengunggulinya disebut Syekh Sa'di? Bilhujjati wal barah, bilburhan, bilhujjati wal burhan, apakah dengan argumentasi, dengan ilmiah, dengan ilmu-ilmu yang sahih ya. Tidak ada satu syubhat pun kecuali pasti dipatahkan ya. Ya, tidak ada suatu kerancuan pemikiran kecuali diterangkan, dijelaskan melalui ulama Islam ya. Dan demikian ilmu yang jelas, lugas ya, sesuai dengan dalil akli dan dalil naqli ya, selaras. Wa yudhira ahlahu al-qa'imin bihi bis-sayfi was-sinah, apakah ditampakkan oleh Allah pemeluknya ya, jadi kalau agamanya, kepercayaan dengan ilmu ini, dengan Alkitab, dengan wahyu, menunjukkan kemenangan, keunggulan agama ini. Namun agama lain kadang dia pelajari sebagaimana sektor-sektor yang tidak benar mengisbatkan kepada Islam, semakin dipelajari semakin bingung, semakin ragu bahkan dengan agama ini sendiri. Tapi hal kecil tidak demikian, itu din agama. Adapun yang kedua adalah pemeluknya, wa yuzhirahu ahlahu al-qa'imin bih. Allah mengunggulkan pemeluknya yang mau menegakkannya, melaksanakannya. Di antaranya yaitu selain dakwah, salat, ibadah, juga al-jihad. Bisaifi wassinah, dengan pedang dan tombak, ketika memang sesuai dengan ketentuan syariat tentunya. jihad yang syar'i, ya, memang melawan orang-orang ya, kafir yang memang tidak menginginkan damai, yang ingin yaitu menggolimi dan menghabisi muslimin, maka dihadapi dengan disifi wassina, dengan senjata mereka. Sebenarnya kata Syah Sa'di, paragraf ini belum kita baca. Fa'amma nafsuddin, adapun agama ini sendiri, fahadal wasfu mulazimun lahu fi kulli waqtin. Maka sifat ini dia akan nampak dan unggul ya, di atas seluruh ajaran yang ada. Maka sifat ini mulazimun lahu fi kulli waqtin, akan senantiasa menempel kepadanya fi kulli waqtin, di setiap waktu. Fala yumkinu an yughalibahu mughalibun, maka tidak mungkin ada seorang pun yang mengalahkannya. Au yukhasimahu mukhasim, atau mendebatnya, illa falajahu wa balasahu, kecuali agama ini akan mematahkannya, yaitu membantahnya. Jadi akan setiap ada yang ingin bersyubhat, yang akan ada mematahkan hujjahnya, mesti akan terkalah, karena kuatnya hujjah din agama kita. Wasara lahu dhuhur wal qahr, sehingga din agama kita ini yang akan unggul dan nampak. Wa ammal muntasibuna ilaihi, adapun orang yang menisbatkan diri kepada agamanya, nah ini relatif, ilmunya kuat, tapi yang berdebat orangnya baru belajar satu kitab dua kitab, baru masuk Islam seminggu dua minggu, sebulan dua bulan sudah berani mendebat sana sini, ya. Kadang dia kalah dari sisi hujjah, dari sisi dialog, dari sisi ini orangnya. Adapun din agamanya, ajarannya enggak, tidak mungkin. Sebagaimana pula dakwah, dakwah salafiyah, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, ma'sumah, terjaga. Adapun afradua, oknumnya, orang-orangnya, personnya, asyfasuh, du'adua, da'i, maka falah. Tidak ada yang maksum selain para nabi. Disebutkan adapun al-muntasibuna ini, orang yang menisbatkan diri kepada Islam, fa innahum idza qamu bihi, selama mereka, asalkan mereka mau menegakkan ajaran, wastanaru bi nuri, mau mengambil sinar cahaya dengan cahayanya, wahtadau bi hadi, dan mau berpetunjuk dengan petunjuknya, petunjuk Islam, fi masalih dini wa dunyahum, terkait kemaslahatan agama ataupun dunia mereka, maka dzalika la yaqumu lahum ahad, maka begitu juga tidak bakal ada seorang pun yang mampu menandinginya, melawannya, mengalahkannya, tidak bakal ada. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekhul Islam Taimiyah ketika menghasung bangsanya melawan Tartar saat itu, pada Tartar itu Mongol yang sangat pengemis, kejam, luar biasa, dikenal jago perang, ya, pengemis, haus darah, kejam, ya macam-macam lah. Bukan hanya mabuk, memperkosa orang, berbagai macam kepengisan. Banyak orang takut saat itu. Syekhul Islam seorang alim Rabbani, yang terulama Rabbani, mengajarkan ilmu dan menerapkan, dan dia menghasung saat itu. Umaroknya, penguasanya, begitu rakyatnya, untuk mereka kan kafir harbi, bukan yang menjaga perdamaian damai, bukan yang ada gencatan senjata dengan muslimin, tapi harbi, memerangi. Maka Syekhul Islam menghasung mereka, berapapun banyak jumlah kita, kalau mereka kafir harbi, hadapi, lawan. Bismillah, dengan betul-betul kembali kepada Allah, mohon kepada Allah, dan usaha, mesti menang. Ketika disebut bilang, ucapkan insya Allah, ya, insya Allah, beliau meyakini bukan karena ragu, lalisyak, bukan karena ragu, ya, tetapi dalam bab adab atau yang semisal semakna dengan itu. Saya ramai di tadi kita sebutkan tentang jawaban Syekhul Islam ini, ya, insya Allah, dalam jihad melawan Tartar. Dan kita tahu keyakinan Rasulullah, jangankan para ulama, sahabat pun kita tidak meyakini seorang sahabat itu maksum, terjaga dari kesalahan, ya, kecuali para nabi, terjaga dari dosa dan kesalahan. Namun demikian, semoga kita terhadap para ulama, lebih-lebih sahabat, mereka orang yang sangat-sangat mulia, Allah. Bahkan para sahabat telah katakan bagi Allah makan, ya, dalam bulan mereka juga berada Allah, Allah menjaga semuanya. dan para ulama ulama kebetulan dia waris para nabi. Dia antara apa yang disebutkan dari Syekhul Islam Taimiyah, ya. Beliau upaya beliau menghasung saat itu untuk muslimin malu dan berani menghadapi Tatar yang telah menindas mereka dan membantai kaum muslimin di sekian banyak tempat, termasuk Umara. Dan itu perintah Allah SWT, harbul mu'minin, dan hasunglah kaum mu'minin, bukan untuk jihad yang fatih, bukan untuk sesuatu ibadah yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya, tetapi betul-betul yang pada tempatnya, pada kondisi, waktu, dan ketentuan yang sesuai dengan syariat. Dihasung, beliau menghasung mereka. Ya. Begitu pula sebagaimana mengingat Nabi SAW ketika menghasung Fatu Mekah, dan di tengah-tengah perjalanan kaum muslimin pada berpuasa Ramadan, khawatir mereka lemas, Nabi berbuka, memerintahkan mereka pula untuk berbuka. Begitu pula Syekhul Islam Taimiyah di bulan Ramadan, makan roti berkeliling di seputar pasukan, ya, mencontohkan kepada mereka untuk berbuka. Ini beberapa, dan terkait dengan masalah jihad juga tentunya, ini suatu hal yang termasuk syariat besar, syariat agung, ya. Suatu berkodek, suatu kesalahan yang fatal ketika dianggap jihad bukan termasuk menyakiti, bukan termasuk agama. Sebagaimana pula kesalahan menganggap aksi-aksi terorisme termasuk bentuk jihad. Dan disebutkan terkait dengan Syekhul Islam ini, ya, beliau isyan langsung muslimin untuk mengajari mereka bangsa kapal. Ketika beliau di suatu mobil, beliau mengatakan, Wallahi innakum mansurun, demi Allah kalian betul-betul akan tertolong. Akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Imam Mansur akan ditolong. Intan Sulullah yang surkum itu kita tidak tahu. Allah menjanjikan jika kalian menolong Allah, membela agama Allah, Allah pun akan menolong kalian dan mengokohkan kalian. Dia mengatakan kalian pasti akan ditolong. Di mana? Saya pulun adalah maka orang-orang pada mengatakan kepada Syekhul Islam, pun insya Allah, jangan lupa ucapkan insya Allah. Syekhul Islam mengatakan insya Allah tahqiqan la tahqiqan. Saya katakan insya Allah jika Allah berkehendak, dengan akan terwujud sesuai dengan kehendak Allah, menang insya Allah sesuai dengan kehendak Allah SWT. Bukan tahlil, artinya menang ya kalau memang Allah berjanji, kalau enggak ya bisa jadi kita kalah. Artinya beliau bukan berarti menafikan masyiatullah, bukan, tapi beliau yakin akan janji Allah SWT. Dan ada kekalahan yang atas Allah SWT limpahkan dan berikan ujian seperti perang Uhud kepada kaum muslimin, diterangkan oleh para ulama adanya kesalahan saat itu para sahabat lupa dari pesan Rasulullah SAW, jangan turun dari Jabal Rumah, ya, bukit para pemanah, seberapa pun musuh sudah kalah dibagikan golongan, jangan turun sampai ada komando. Tapi melihat pasukan sudah musuh sudah lari, dibagikan ghanimah, orang-orang sudah pasti bagi ghanimah, lalu dapat bagi-bagi turun ikut. Ketika turun akhirnya pasukan musuh kembali menyatu kalah. Karena ada suatu hal, maka diterangkan pula oleh para ulama ketika Nabi SAW menuju suatu peperangan kalau tidak salah Hunain, Fatu Mekah 10.000, dalam beberapa hari menuju Hunain langsung sudah tambah 2.000 pasukan. Banyak orang Mekah baru masuk Islam, tapi baru-baru Islamnya. Lewat pohon keramat, ya, sidr. Minta kepada Nabi, ijalana zata alat kamalam zata. Nabi ingkari. Salah satu faedah, hadith masyhur dalam kitab Tauhid, Abu Waqid al-Laythi, salah satu faedahnya, tadi, ibutan surullah yang suruh. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Ini minta, dibikin dengan jimat. Bagaimana akan menang? Ya, bukan berharap kepada Allah, tapi berharap kepada jimat. Maka Nabi Yusuf mengingkarinya. Oh, disebutkan jangan ada dalam pasukan yang yaitu apa? Berbuat syirik, ya, termasuk ini, ya, menggantungkan pedang-pedang tombak ke pohon keramat, pohon sitr. Ya. Nabi mengingkarinya. Dan salah satu faedah dari sekian banyak faedah itu, ini, kalau ini dapat kemenangan Allah, tolong Allah. Ikhlas, lillah, betul-betul berusaha, sungguhnya menang. Maka demikian ini apa yang disebutkan terkait dengan ayat liyuzhirahu ala dini kulli. Maka syasa'i tentunya bagi orang yang menisbatkan itu kepada Islam, ini syarat diunggulkan dan dimenangkan adalah ila qamuhi wa istanaru bi nurihi wa qadabihi. selama mereka menerapkan Islam, mengambil cahaya dengan cahaya Islam, berpetunjuk dengan petunjuk Islam, insya Allah menang, dijayakan masalah dunia akhirat. Walaupun dia ajar haru ala ahli ayatnya, pasti mereka akan dijayakan, dimenangkan dari seluruh pemeluk agama yang ada di dunia. Tetapi sebaliknya kata Syekh, wa idza bayya'u waqtafau minhu bi mujarrad al-intisabi, jika mereka semata-mata menelantarkan, mencukupkan dengan peristat kepada Islam, walam yanfa'hum lam yanfa'u dzalik, itu tidak bermanfaat bagi mereka sendiri, wa sara imalu lahu sabab tasliti al-a'da ilaihim, bahkan karena sebab penelantaran mereka menelantarkan, menyia-nyiakan agama, sholat subuh, tidur semua, tidak ada yang sholat subuh, pasukannya mabuk-mabukan, atau masih tidak meninggalkan riba, yang berdusta, maka itu akan menjadi sebab dimenangkan yang musuh-musuh atas mereka. Wal aridu hadza man istaqra ala ahwal wan nadhar bi awwal muslimin wa akhirin, maka akan dapat mengenali hal ini siapa saja yang mau membaca kondisi dan mencermati kondisi kaum muslimin di awal dan akhirnya, baca sejarah. Maka ini banyak sekali yang beliau sebutkan terkait dengan hal-hal ini. Begitu pula itu yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, yusitu an taja'a alaikumul umam kama taja'a al-atlatu ila fasa'adiyah, hampir-hampir kalian dikerumuni oleh bangsa-bangsa, mencaplok, menjajah kalian satu demi satu, datang masuk Aljazair, datang masuk Mesir, datang masuk Irak, datang masuk Libya, datang masuk Afghanistan, datang masuk terus satu demi satu. Sebagaimana orang-orang akan menghuni makanan makan jamaah. Amin kila bila nuyama ini, para sahabat tanya, apakah saat itu kaum muslimin sedikit ya Rasulullah? La, bal antum yawma idzin kadhib. Bahkan saat itu kelak kalian jumlahnya banyak muslimin. Walakinnakum buta kafisa isyai. Tetapi kalian seperti buih-buih di lautan di ombak. Di bawah ke kanan, di bawah ke kanan, ke kiri, ke kiri, begitu. Kata Nabi SAW, maka ini satu upaya apa yang disebutkan ya, umat ini akan senantiasa ditimpakan, yaitu al-hum dan kehinaan dan seterusnya apa yang disebut hatta tajwila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kami. Maka para ulama termasuk yang ambil besar dalam hal ini bukan semata-mata persiapkan serjata, jihad-jihad terus, tapi tidak dibenahi akidahnya, tidak diajari sholatnya, tidak diajari agamanya, kembali ke agama yang baik dan benar. InsyaAllah ta'ala Allah SWT akan tolong dalam urusan kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan insyaAllah ayat yang ke-10 dan seterusnya dari surat As-Saff. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.